قرأنا تدريب رابع سذلك يا إخوان سوف كتب بجكن لاتن كم بات قرأنا قرأنا طيب استمر فضل أمم رافي لاتن كم بات اقرأ هلمان 28 اقرأ نعم أين بيت المدرسي نعم هو بعيد جاي تجمعكم له أمم رافي di mana rumah guru? Dia jauh. Dia jauh, masya Allah. Al-Quranu kitabullah. Al-Quran, sekali lagi umu. Al-Quranu kitabullah. Ha atau hi atau hu? Kitabullahi. Muntaz. Istamir, teruskan. Al-Ka'batu baitullahi. Ahsan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallama rasulullahi. Muntaz. Kharajal mudarrisu. Min ghurfatil mudiri. Ada sahal binisbati laki ya. Istamir. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Nah, sahih, istamir. Hadza baitu hamidin. Wadhalika baitun khalidin. Sekali lagi. Wadhalika. Wadhalika baitu khalidin. Ahsan. Ibnu Ammarin. Ibnu Ammarin talibin wa Ibnu Yasirin tajir. Sekali lagi Ummu, Ibnu Ammarin. Ibnu Ammarin talibin wa. Kenapa talibin? Tajir ya. Ya benar, talibun. Ibnu Ammarin talibun wa Ibnu Yasirin tajirun. Wa Ibnu Yasirin tajirun. Tajirun, ahsant. Yakfi, barakallahu fikum, masyaallah. Jazakallahu khair. Cukup ya Ummu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Baik, bagi para pendengar yang lain, silakan kami berikan kesempatan di 8233661 dan nanti bisa membaca nas yang ada pada halaman 28-nya. Di 8233661 kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Ummu Ihsan di Kerang. Oh iya, baik. Ummu Ihsan, sering sepertinya kita dengar Ummu Ihsan ini. Alhamdulillah. Ummu Ihsan pernah belajar bahasa sebelumnya, Ummu? Belum, baru nih. Ustaz. Baru sekarang Ummu ya, masya Allah. Iya. Tapi bagaimana Ummu, setelah Ummu mengikuti pelajaran kita ini, ada kesulitan? Alhamdulillah. Baik. Tadinya nggak bisa nulis haza aja, nggak bisa. Masya Allah. Alhamdulillah, ada manfaat besar. Alhamdulillah. Ini yang kita harapkan. Baik. Iya. Stamir, diteruskan Ummu yang tadi, bagian terakhir tadi, yang dibaca sama Ummu Rafi sebelumnya. Sampai mana tadi? Wa bunu Yasirin tajirun. Ada nomor 8 di situ. Nomor 8. Tajirin. Baitul mudarrisi saghirun. Naam. Wa baitu tajiri kabirun. Ahsan. Hadza miftahu sayyarati. Jayid. Ibnu Sekali lagi. Aina miftahul baiti? Naam. Man anta ya waladu? Ya waladu. Ahsan. Ana benu Abbasin. Ahsant. Wa benu man huwa benu Khalidin. Ahsant. Aina masjidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Ummu, aina? Aina masjidur Rasulillahi. Aina masjidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Aina masjidur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Naam. Huwa fil Madinatil Munawwarah. Muah di sam ini dihidupkan Ummu karena butuhnya. Huwa fil Madinatil Munawwarati. Ahsan. Bintu Hamidin fil Madrasati wa bintu Muhammadin fil Jami'ati. Sekali lagi wa bintu. Bintu Hamidin fil Madrasati wa bintu Muhammadin fil Jami'ati. Masya Allah. Tayyib barakallahu fikum. Cukup, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita masih berikan kesempatan kepada para pendengar yang lain di 8233661. Kita angkat kembali. Di belakang Ummu Ihsan dari Keranggan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan Harun di Jatimulya. Jatimulya Bekasi ya? Iya betul. Taip. Taip. Pak Harun, ma'aka Alkitab? Naam. Taip, ikra' an hadha, ikra' al-had al-akhir anifan. Antum baca batas terakhir tadi. Ismul mudat. مدرس يا نعم تفضل اسم المدرس شعيد واسم المهندس خالد احسنت عم الطالب غني نعم باب المسجد مفتوح جيد وباب المدرسة مغلق ما معنى مغلق تتوقف احسنت